yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka niscaya Allah akan fikihkan dia. Kata-kata fikihkan di sini maksudnya pahamkan agama kepada dia. Ini menunjukkan bahwasanya pemahaman agama bukan hanya perkara akidah yang dipelajari, akan tetapi ibadah, ibadah praktis pun kita harus pelajari dengan secara maksimal. Bukan hanya pelajaran tauhid yang kita pelajari, akan tetapi ibadah-ibadah yang berkaitan dengan praktik pun kita akan dan harus kita pelajari, terutama perihal sholat. Maka sangat mengherankan kalau seandainya kita sholat yang wajib 5 kali sehari dan diharamkan kita untuk bodoh di dalamnya, diharamkan kita untuk tidak mengenal sebaik-baiknya perihal sholat, maka kita malas untuk menghadiri majelis ilmu tersebut. Karena sebagaimana yang sudah saya sebutkan, keutamaan menuntut ilmu, ilmu yang dimaksud bukan hanya sekedar ilmu akidah, akan tetapi ilmu yang menunjang keislaman seseorang secara menyeluruh, baik itu akidah, ibadah, ataupun tingkah muamalah, ataupun tingkah laku. Maka jangan sampai ada pembedaan di antara para jamaah sekalian terhadap majelis-majelis yang dihadiri, terhadap majelis-majelis yang dihadiri. Bahkan kita sekarang baru masuk di dalam kitabus shalah setelah kita begitu lama untuk berbicara kitab thaharah. Dan mungkin sebagian ada yang menganggap bahwasanya pelajaran bulughul maram agak terlalu mendalam. Maka itulah salah satu fungsi tujuan dari belajar kitab. Dia akan sangat mendalam dan sangat rinci apa yang dipelajari. Bahkan kadang-kadang untuk satu hadis kita bisa berpekan-pekan karena memang pertemuannya sepekan sekali. Ini poin pertama. Poin yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebuah kemunduran, dinyatakan sebuah kemunduran adalah apabila seseorang yang dulunya mengikuti majelis-majelis ilmu, maka akhirnya dia meninggalkan majelis tersebut. Hanya dalam pertemuan-pertemuan yang dianggap besar saja ikut majelis-majelis tersebut. Ini sebuah kemunduran karena disebabkan beberapa sisi. Yang pertama yaitu kemunduran dari sisi bahwa kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Majelis-majelis membaca kitab, majelis-majelis yang di dalamnya kita mempelajari kitab dan hadis-hadis Rasul serta ayat-ayat Al-Quran sebelumnya secara rinci, itu sangat jarang kita dapati. Bahkan sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai kepada daerah-daerah yang perkotaan, sangat jarang kita dapati. Maka ketika ada kesempatan, kemudian terpampang dan terhampar di hadapan kita kemudahan-kemudahan untuk menghadiri majelis tersebut, akan tetapi kita sengaja meninggalkannya, sengaja untuk tidak hadir, sengaja untuk tidak memperhatikannya, maka ini sebuah kemunduran. Ada kesempatan, akan tetapi tidak menggunakan kesempatan tersebut. Dan orang-orang yang mempunyai kesempatan dan tidak menggunakan kesempatan itu dicela di dalam agama, dicela di dalam agama. Di antaranya misalkan tentang bulan Ramadan yang akan masuk. Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajul adraka Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah." Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Sungguh seseorang sangat merugi ketika memasuki bulan Ramadan dia tidak diampuni dosanya. Ini artinya dia tidak menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kenapa? Ada kesempatan dia berleha-leha. ada kesempatan dia tidak gunakan sebaik-baiknya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saya bahkan kenal beberapa jamaah yang hadir sekarang, mereka rela untuk meninggalkan kota besar demi sebuah kajian yang ada di masjid ini. Mereka rela untuk berpindah tempat tinggal untuk sengaja menghadiri majelis-majelis yang ada di sini, yang senantiasa majelisnya membaca kitab setiap malamnya. Maka ini sebuah kemunduran kalau seandainya kita hanya memperhatikan sebuah malam dan tidak memperhatikan malam-malam yang lain. Padahal nilai dan pentingnya malam-malam yang lain tidak kalah penting. Bagaimana kita tidak kalah penting kitab sholat, amalan pertama kali yang paling akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemunduran yang kedua dari sisi berarti mau diakui atau tidak diakui, dia lebih condong kepada dunianya dibandingkan kepada ilmu dan akhiratnya. Dia akui enggak akui. Kalau seandainya majelis-majelis yang dulunya ramai, yang dahulunya orang-orang benar-benar hadir untuk menghadiri majelis tersebut, maka kemudian dia tidak hadir, pasti disibukkan dengan dunia. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, nafsuka illam tashtaghilhu bil haqq ashghalatka bil batil. Jiwamu jika tidak disibukkan dengan kebenaran, maka akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Ini kemunduran, ya. Ini sebuah kemunduran dari sisi yang kedua, yaitu seseorang yang mempunyai kesempatan kemudian dia tidak gunakan kesempatan tersebut karena dia senantiasa sibuk dengan dunia yang melalaikannya. Dan ini sebuah kemunduran, sebuah prinsip hidup. Saya sering mengatakan bahwa prinsip hidup seorang muslim adalah senantiasa berpikir bagaimana membuat bekal, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah kematian. Kita ini bagaikan berjalan di sebuah jalan, kita kumpulkan bekal yang apa yang bisa kita bawa nantinya untuk kehidupan setelah kematian. Kemudian poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita yang sudah mengenal bagaimana indahnya sunnah, kemudian juga bagaimana benar-benar berakidah, berusaha berakidah yang benar, maka jangan sampai kita hanya sebatas bintang-bintang, tidak seperti bulan. Tetapi kita juga perlu menyinari, bahkan yang paling perlu kita sinari adalah kawan-kawan yang sudah lama, yang kemudian dia tenggelam wajahnya, tenggelam kehadirannya, tidak ada hadir di majelis-majelis ilmu. Diingat, dan itu fungsinya, ada SMS center di masjid ini. Itu fungsinya kita mengingat kawan-kawan kita yang dulunya hadir sekarang tidak hadir. Ada apa, kenapa, dan semisalnya. Ada apa dengan jamaah masjid Imam Syafi'i. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadilah seorang yang senantiasa pembuka kebaikan dimanapun. Dan itu adalah sifatnya orang-orang saleh dari para nabi. Lihat Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengatakan di dalam buaian, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Aku dijadikan penuh berkah dimanapun aku berada. Mau kita berada di masjid, di pasar, di sekolahan, di mana saja kita bergaul, kita menjadi pembawa berkah, pembawa kebaikan yang banyak dan terus bertambah, kebaikan yang tetap dan tidak pernah berkurang, pembawa kebaikan, mengingatkan manusia. Dan kita selalu harus letakkan di dalam diri kita, ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Yang penunjuk kepada kebaikan adalah seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, coba kita saling ta'awun dalam hal ini. Ingatkan kawan-kawan yang dulunya menghadiri majlis Bulughul Maram, kemudian tidak hadir sekarang karena satu dan lain hal. Banyak sekali alasan kalau dicari. dan tidak akan pernah selesai alasan tersebut. Akan tetapi kita hanya sebatas mengingatkan, ma alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban kita kecuali menyampaikan. Menyampaikan, mengajak kepada kebaikan, mengajak manusia menuntut ilmu, hadir di majlis-majlis ilmu. Dan saya sungguh benar-benar tidak habis pikir, ya seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa majlis-majlis seperti ini kita tidak melihat siapa yang mengajar, tapi majlis-majlis seperti ini sangat didambakan oleh orang-orang yang mereka jauh dari majlis-majlis yang mengaji kitab. Saya pernah ke Papua, saya pernah ke Aceh, yang mereka tidak, kadang-kadang tidak mempunyai pengajian tetap, tidak ada ustaz di sana. Mereka bahkan harus impor ustaz dari luar daerah. Ya, ini menunjukkan bahwa kita ditakutkan nanti tidak termasuk orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana caranya agar kita tetap bisa memakmurkan majlis ini, majlis tentang ulughul maram, karena dia penting. Amalan yang paling pertama kali dihisab di hari kiamat adalah perihal sholat. Sedangkan sholat tersebut kita tidak bisa menghadiri majlisnya. Bagaimana mau kita amalkan dengan sebaik mungkin jika kita tidak menghadiri majlisnya? Adanya streaming, misalkan dakwahsunnah.com streaming, kemudian adanya TV, dakwahsunnah.tv streaming, itu semuanya adalah untuk mempermudah bagi orang-orang yang memang benar-benar berhalangan untuk hadir ke majlis. Adapun hadir di majlis berbeda dengan orang-orang yang mendengarkan sambil menyetir, mendengarkan sambil ngobrol, mendengarkan, beda. Di sana ada adab, di sana ada akhlak, di sana ada bagaimana tata cara menuntut ilmu, di sana ada menjawab sholawat, di sana banyak. Duduk di masjid, mendatangkan berkah, ampunan, rahmat, dan banyak sekali. Maka saya berharap ta'awunnya kepada para jamaah sekalian, baik para jamaah laki-laki ataupun perempuan, untuk menghadiri majlis-majlis yang ada di masjid ini, baik Bulughul Maram ataupun Riyadhus Salihin, Sejarah Nabi, kemudian Kitab Tauhid, kemudian Ustaz Khairullah pada malam Jumat dan pada malam Sabtu. Semuanya itu bermanfaat, dan walhamdulillah kita sudah atur dari awal majlis-majlis yang ada sesuai dengan disiplin ilmu yang diperlukan oleh kaum muslimin. Ya, malam Selasa kita memilih untuk fikih hadis. Malam Rabu kita memilih untuk sejarah dan juga akhlak yang kita perlukan juga. Itu disiplin ilmu yang sudah diatur. Kemudian malam Kamis akidah, malam Jumat juga akidah, malam Sabtu kembali kepada akhlak dan semisalnya. Maka ditakut, dan kemudian masjid kita kurang apa? Ada AC, haus tinggal ambil air, ya, tidak gelap. Subhanallah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadiri majlis-majlis ini. Jangan sampai seseorang mengakhirkan kehadirannya sehingga dia rugi sendiri. Dan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, setiap harinya seorang manusia antara dua, ba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap harinya dia menjual dirinya, dia memerdekakan dirinya, atau dia menjerumuskan dirinya. Artinya itu pilihan ada pada diri seseorang. Ada perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yang sangat menarik. Beliau mengatakan, lama alimtu anna ilmi lan ya'malahu ghairi fastazzattu liyaumir rahil. Ketika aku mengetahui bahwa ilmuku tidak ada yang mengamalkannya selain aku, maka aku pun memperbanyak bekal untuk hari bersafar kelak menuju akhirat. Ilmu kita tidak ada yang bisa mengamalkannya kecuali kita. Jangan pernah berharap bahwasanya seseorang akan mengamalkan ilmu kita, tidak. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berharap sekali untuk ta'awunnya, saling tolong-menolong agar bisa menghadiri majelis-majelis yang kita kembali ingin marakkan di masjid ini. Dan terakhir, 15 menit saya berbicara tentang ini. Terakhir, saya katakan tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sampai anjing jika dia berilmu dibedakan dengan anjing jika dia tidak berilmu. Mukallibina mu'allimina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah faqulu mimma dzukira smullahi 'alaihi. Kalau ada anjing yang kita lepas untuk berburu dan dia sudah diajari bagaimana tata cara berburu, maka hasil buruannya halal asalkan ketika kita melepas kita mengucap nama Allah. Sedangkan anjing ini menunjukkan bahwa anjing, pemahaman baliknya, anjing yang tidak diajari tata cara berburu, maka buruannya haram untuk dimakan. Antar anjing saja berbeda anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Dan salah satu hal yang menarik, dulu ini saya ucapkan, sangat dulu, bahwa buruknya kebodohan orang, ya, sebodoh apapun, kalau dikatakan, wahai fulan, kamu bodoh, itu pasti dia marah, padahal dia bodoh. Ya, paham maksud saya? Orang sebodoh apapun, tidak tahu tentang ilmu agama, secuil pun, tapi kalau dikatakan, kamu ini bodoh banget tentang ilmu agama, pasti dia marah. Itu menunjukkan tentang kebodohan itu adalah sesuatu yang tercela dalam diri. Meskipun dia benar-benar bodoh sebenarnya. Nah, maka yang hadir berdoa agar istiqamah. Yang tidak hadir diajak agar hadir. Ya, dan ini sengaja saya perhatikan beberapa pekan ini, dua bulanan saya perhatikan untuk majelis-majelis Bulughul Maram, maka agak beda dengan majelis-majelis kitab tauhid misalkan. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembicaraan tentang hadis-hadis yang ada di dalam babul adzan. Hadis yang ke 180. 192. Saya baca dari Arabnya, mohon maaf. 192. Ya. Saya bacakan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wal ibn Khuzaimah rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu qala min as-sunnati idza qala al-muadhdhin fil fajr hayya 'ala al-falah qala as-salatu khairun min an-nawm. Ini sudah ya? Sudah? Belum. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya sedangkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, termasuk perbuatan sunnah apabila muadzin mengucapkan di waktu fajar hayya 'alal falah, ia mengucapkan as-salatu khairun minan naum. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ini adalah sahabat yang belia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk sahabat yang belia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau meninggal pada tahun 93 Hijriah. Beliau juga terkenal dengan akhiru man tufiya minas sahabah, sahabat yang paling terakhir, sahabat yang paling terakhir meninggal. Sahabat yang paling terakhir meninggal. Dan beliau dilahirkan 10 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 10 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, umur beliau berapa? 23 tahun. 23 tahun. 10 tahun sebelum hijriah beliau lahir. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW berhijrah 10 tahun. 20 tahun. Nabi Muhammad Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau berumur 20 tahun. Dan ketika beliau berhijrah ke kota Madinah, beliau berumur 10 tahun. Ketika beliau berhijrah ke kota Madinah, beliau berumur 10 tahun. Hal yang patut kita ambil dari seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah ibunya. Seorang ibu yang cerdas yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadza Anasun yakhdimuka." Wahai Rasulullah, ini ada anak saya bernama Anas yang akan menjadi pembantumu. Sang ibu bernama Ummu Sulaim bintu Malhan. Ummu Sulaim bintu Malhan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, akibat seorang ibu yang cerdas ini, maka akhirnya Anas bin Malik pun termasuk perawi dari perawi-perawi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan, pernah saya sebutkan bahwa para sahabat, urutan para sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, yang paling pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian urutan yang kedua yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Urutan yang ketiga Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis sekitar 5374 hadis. Sedangkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis sekitar 2630 hadis. Anas bin Malik di urutan ketiga meriwayatkan hadis sekitar 2286 hadis. Kemudian di urutan yang keempat yaitu Aisyah radhiyallahu anha 2210 hadis. Di urutan yang kelima yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sekitar 1660 hadis. Urutan yang keenam Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma sekitar 1540. Makanya banyak sekali juga hadis-hadis dari Jabir. Di antaranya hadis yang sangat terkenal, hadis riwayat Imam Muslim tentang hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama hadis mengucapkan bahwasanya umdatul hadis fil hajj min Jabir. sumber hadis dari tentang haji dari Jabir radhiyallahu an. Kemudian urutan yang ketujuh yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik ibnu Sinan, Sa'ad bin Malik ibnu Sinan, sekitar 1170 hadis. Ini adalah tujuh orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Anas bin Malik. Yang ingin saya tekankan di sini tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga kecerdasan ibunya Ummu Sulaim binti Malhan. Karena dengan beliau menjadikan anak beliau sebagai pembantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka banyak sekali faedah yang didapatkan. Di antaranya Anas bin Malik termasuk anak muda umur 20-an tahun meninggal di zaman Rasul sallallahu alaihi ketika Rasul sallallahu meninggal masih 20-an tahun, beliau paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi. Maka seorang faedahnya kepada kita adalah kita sebagai orang tua harus berusaha, mau tidak mau ada usaha mendekatkan anak kita kepada ilmu agama, mencintai majelis-majelis ilmu, mencintai Al-Quran, mencintai tentang hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dikenalkan, dan itu harus ada usaha. Ya, ada pepatah Arab mengatakan, laisal mar'u yuladu 'aliman wa laisa huwa dzu 'ilmin kaman huwa jahilu. Seorang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh. Tidak sama. Maka pelajarannya dari seorang Anas bin Malik adalah ibunya yang cerdas, yang senantiasa mendekatkan dia kepada ilmu agama, baik kepada orang solihnya, kepada majelis-majelis ilmunya, kepada praktek-praktek agamanya, kepada hal-hal yang semua berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Maka itu amanah di atas pundak kita para orang tua. Kenalkan mereka. Ya. Untuk apa anak-anak kita tinggi pangkatnya, tinggi gelarnya, akan tetapi ilmu agamanya sangat minim dan kurang. Ini tidak bermanfaat. Pelajaran yang kedua dari seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau sosok seorang sahabat Rasul Sallallahu alaihi wasallam yang sangat gigih untuk mengerjakan perintah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Seperti misalkan beliau pernah terlambat pulang ke rumah karena diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam untuk membeli sesuatu. Akhirnya pulang ke rumah ibunya terlambat. Ditanya oleh ibunya, apa yang menyebabkan engkau terlambat? Maka aku ada urusan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, wa hadza sirru Rasulillah. Dan ini adalah rahasia yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyimpannya. Maka Anas bin Malik di sini mengerjakannya radhiyallahu anhu. Beliau mengerjakannya dan akhirnya beliau tidak mau memberitahu kepada siapapun sampai kepada ibunya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau seorang adalah seorang yang sangat benar-benar patuh untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu hal yang menarik dari Anas juga yang ketiga adalah doa yang kita bisa pakai dan kita bisa berdoa dengannya untuk anak-anak kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Ummu Sulaim bercerita, ya Rasulullah, khadimuka Anas, ud'ullaha lah. Wahai Rasulullah, ini Anas yang akan menjadi pembantumu, doakan dia. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allahumma akfir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ini doa yang bisa dipakai dan dibaca oleh orang tua. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya. Dan berkahilah ia di dalam perkara-perkara yang engkau berikan kepadanya. Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Aktsir malahu wa waladahu. Wa barik lahu fima a'taitahu. Wa barik lahu fima a'taitahu. Doa ini menarik dari beberapa sisi. Yang pertama, doanya dikabulkan Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau sangat banyak anaknya. Ya, sangat banyak anaknya. Bahkan diceritakan anaknya lebih dari 100. Yang kedua, menariknya doa ini adalah bahwa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, fihi dalilun liman yufaddilul ghina 'alal faqr. Di dalam hadis ini terdapat dalil barang siapa yang berpendapat kaya lebih utama dibandingkan miskin. Karena doa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, perbanyak anak dan harta. Jadi memang dari semenjak dahulu para ulama sudah berbeda pendapat, mana yang lebih utama, kaya bersyukur atau miskin bersabar. Salah satu dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang pendapat bahwa kaya bersyukur lebih utama ini, karena Rasulullah SAW berdoa agar Anas bin Malik beliau mendapatkan anak yang banyak dan harta yang banyak. Kemudian pelajaran dari doa ini juga, yaitu kalau Anda minta harta kepada Allah, jangan lupa gandengkan agar minta berkahnya. Jangan cuma, ya Allah urzukni, ya Allah berikan rezeki kepada saya, luaskan rezeki, luaskan rezeki, luas rezeki tapi enggak berkah gimana? Maka pelajaran menarik di sini, kalau kita minta rezeki, maka gandengkan juga kita minta berkahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mempunyai anak yang banyak, harta yang banyak tanpa mendatangkan kerugian buat beliau dunia akhirat. Karena harta dan anak yang banyak tersebut berberkah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Adhan ya? Hah? Silakan. Cepat sekali waktu kita. Nah. Ya, terakhir tentang Anas, ada perkara yang menarik, saya baca sejarahnya. Beliau mengatakan, dakhaltu 'ala al-Bara bin Malik radhiyallahu anhu. Aku pernah menemui Al-Bara bin Malik, saudara beliau. Kan Anas bin Malik, Al-Bara bin Malik, saudara beliau. Wa huwa yataghanna bisyi'r. Dia sedang bersenandung dengan mengucapkan syair. Kalau kita itu sedang kalau bahasa sekarang bersenandung tanpa musik tapi nasyid ya. Ya, nasyid gitu. Fakultulah, lalu aku berkata kepada saudaraku, ya akhi, tataghanna bisyi'r waqad abdalaka Allahu bihi ma huwa khairun minhu. Wahai saudaraku, engkau bersenandung dengan mengucapkan nasyid-nasyid tersebut, padahal Allah telah menggantikan untukmu sesuatu yang lebih baik dari itu, yaitu Al-Qur'an. Nah, ini mungkin bermanfaat untuk kita menghadapi bulan Ramadhan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Kita baca halaman 89, hadis yang ke-192. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah mempunyai kitab namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan di dalam kitab tersebut, beliau juga menyebutkan beberapa ataupun banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Khuzaimah disebutkan oleh para ulama tentang kitabnya ini, Sahih Ibnu Khuzaimah. Kenapa disebutkan kata-kata sahih? Karena beliau mewajibkan pada diri beliau tidak memasukkan dalam kitab beliau kecuali hadis-hadis sahih yang menurut beliau sahih. Hadis-hadis sahih yang menurut beliau adalah sahih. Dan kitab Sahih Ibnu Khuzaimah termasuk dari kitab-kitab yang mu'tabar, kitab yang terpandang dan dianggap mempunyai kedudukan di dalam referensi-referensi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nama dari kitab Sahih Ibnu Khuzaimah bisa dicatat adalah Mukhtasar Al-Mukhtasar Minal Musnid As-Sahih. Mukhtasar Al-Mukhtasar Minal Musnid As-Sahih. Saya tulis saja. Mukhtasar Al-Mukhtasar Minal Musnid As-Sahih. Mukhtasar Al-Mukhtasar. Minal Musnid As-Sahih. عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقل الأخبار. Ya, kemudian menjadi Sahih Ibnu Khuzaimah. Saya cukup saya tulis seperti itu, Mukhtasar Al-Mukhtasar min Al-Musnad As-Sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Sahih Ibnu Khuzaimah ini mencakup hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia seperti Sahih Ibnu Hibban. Dan bahkan para ulama seperti Imam As-Suyuti mengatakan Sahih Ibnu Khuzaimah lebih tinggi derajat hadisnya dibandingkan Sahih Ibnu Hibban. Ini pengetahuan tentang hadis. Tidak mengapa saya sebutkan agar kita lebih mendalam. Sahih Ibnu Khuzaimah lebih tinggi derajatnya dibandingkan Sahih Ibnu Hibban. Kenapa? Karena Ibnu Khuzaimah lebih hati-hati memasukkan hadis-hadis di dalam kitab sahihnya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tentang Ibnu Khuzaimah sendiri, nama asli beliau Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah meninggal pada tahun 311 Hijriah. Berarti ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Kita lanjutkan. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, berarti riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, termasuk perbuatan sunnah, kata-kata termasuk perbuatan sunnah, ini berarti perbuatan sunnah Rasul. Ya. Dan kata sunnah di sini adalah termasuk perbuatan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti sunnah di sini perlu digarisbawahi, termasuk perbuatan sunnah yang dimaksud di sini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila sahabat Nabi mengucapkan termasuk sunnah, maka itu berarti hadisnya marfu', catat itu. Jika seorang sahabat Rasulullah mengucapkan minas sunnah, termasuk perbuatan sunnah, maka itu berarti hadisnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diangkat atau marfu'. Ya. Banyak sekali hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi minas sunnati kadza, termasuk daripada sunnah begini, termasuk daripada sunnah begini. Ya. Apabila kaidahnya tadi bagaimana? Apabila seorang sahabat mengucapkan termasuk perbuatan sunnah, maka itu berarti hadis yang marfu', yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, apabila ada seorang sahabat Nabi mengucapkan termasuk perbuatan sunnah, maka itu berarti hadisnya marfu', sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ini, Anas bin Malik berkata termasuk perbuatan sunnah, yaitu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila muadzin mengucapkan di waktu fajar. Muadzin mengucapkan di waktu fajar. Muadzin artinya orang yang mengumandangkan azan. Di waktu fajar artinya adalah waktu sholat subuh. Ya, sudah masuk waktu sholat subuh. Fajar di sini berarti fajar shadiq. Karena sudah kita pelajari, fajar itu ada dua macam. Fajar shadiq dengan fajar kadzib. Fajar shadiq. Ya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa apa yang diucapkan ini berarti di azan yang kedua. Ya. Idza qala al-muadzinu fil fajri, jika seorang muadzin mengucapkan di waktu fajar. Fajar di sini maksudnya adalah fajar shadiq, yaitu fajar yang menunjukkan waktu salat subuh. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Ya, setelah ucapan hayya 'alal falah, maka mengucapkan as-salatu khairun minan naum. Ya. As-salatu khairun minan naum. Para ikhwah, hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan poin yang ketiga, keempat dari hadis ini, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Hukum dan pelajaran dari hadis ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa ucapan as-salatu khairun minan naum, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Siapa yang masih ingat pada pekan yang lalu? As-salatu khairun minan, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kapan diucapkan? Pendapat pertama, ada yang mengatakan pada azan pertama. Apa maksud azan pertama? Azan pada fajar kadzib. Azan pada waktu sebelum sholat subuh. Azan yang pada waktu itu masih gelap, masih malam. Azan yang dikumandangkan oleh siapa? Bilal. Ini pendapat yang pertama. Karena di situ disebutkan pada azan yang pertama. Dalam hadis-hadis disebutkan pada azan yang pertama. Baik. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Pada azan yang kedua, yaitu di waktu fajar shadiq, waktu sholat subuh, yang dikumandangkan oleh siapa? Ibnu Ummi Maktum. Yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan sampai kalian tertipu dengan azannya Bilal. Silahkan tetap makan, jangan sampai berhenti sampai yunadi Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Karena sesungguhnya Bilal yuadzinu bilail, karena Bilal itu mengumandangkan azan di waktu malam. Nah, ini pendapat yang kedua. Sekarang kita, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, as-salatu khairun minan naum, itu istilahnya apa dalam ilmu azan? Taswib. Ini pekan yang lalu sudah saya sebutkan. Ya. Taswib. As-salatu khairun minan naum, itu adalah istilahnya dalam ilmu azan apa? Taswib. Istilahnya dalam ilmu azan, taswib. Taswib itu adalah ucapan as-salatu khairun minan naum. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin lebih dalam lagi menjelaskan perbedaan pendapat di antara para ulama tentang as-salatu khairun minan naum. Biar Bapak Ibu benar-benar mantap ilmunya tentang kapan kita sebenarnya mengucapkan as-salatu khairun minan naum. Tapi sayang, ini ilmu tidak bisa kita pakai. Kenapa? Karena di masjid ini tidak ada azan pertama. Ya, akan terasa sebenarnya kalau ada azan pertama, ya. Tetapi kita belajar ilmunya seperti yang sudah kita singgung, bahwa as-salatu khairun minan naum, atau permasalahan as-salatu khairun minan naum, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan disebutkan pada azan pertama. Ada yang mengatakan disebutkan pada azan kedua. Ya, ada yang mengatakan disebutkan pada azan kedua. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada pertemuan sebelumnya sudah menguatkan pendapat yang mana? Azan kedua. Dalil-dalil yang ingin saya tambahkan dari sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan bahwa ucapan taswib as-salatu khairun minan naum diucapkan pada azan kedua karena pada lafadz hadis-hadis disebutkan tentang azanul fajr, tentang azan salat subuh, salat fajar. Lihat beberapa hadisnya, yaitu di antaranya hadis Abu Mahdzurah. Di situ disebutkan fa in kana salatus subhi, kalau salat subuh qulta as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Ini hadis, ini pendapat sudah kita sebutkan sebelumnya. Kalau seandainya salat subuh, maka azannya mengucapkan as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan as-salatu khairun minan naum apa? Di azan yang kedua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa azan as-salatu khairun minan naum itu pada azan yang kedua, yaitu diucap dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hadis riwayat Bukhari Muslim, baina kulli adzanaini salatun, di antara dua azan itu ada salat. Kalau kita katakan azan kedua berarti itu qomat, azan pertama berarti itu azan salat, azan subuh. Nah, ini menunjukkan bahwa kata-kata azan pertama itu adalah azan salat subuh. Kenapa? Karena yang dimaksud azan pertama adalah azan salat subuh, bukan azan yang sebelum subuh. Ini para ikhwah, itu dalil juga sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan wal muradu bil ula al-adhanu alladhi yu'adhinu bihi inda yu'adhanu bihi inda dukhulil waqt. Yang dimaksud dengan azan pertama adalah azan yang dikumandangkan tatkala sudah masuk waktu subuh. Jadi sekali lagi tetap kita kepada pendapat as-salatu khairun minan naum itu adalah diucapkan pada azan yang kedua, di waktu sudah masuk salat subuh. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Itu tambahan dari apa yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita baca hadis yang ke-193. An Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'allamahu al-adhan fa dzakara fihi at-tarji' akhrajahu muslimun walakin dhakara at-takbira fi awwalihi marratayn faqad warahu al-khamsatu fadhakaruhu murabba'an. Dari Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan azan kepadanya, lalu beliau menyebutkan tarji', mengulangi dua kalimat syahadat dengan suara yang keras, setelah mengucapkan keduanya dengan suara yang pelan, dikeluarkan oleh Muslim. Namun ia hanya menyebutkan takbir dua kali saja pada permulaan azan, dan diriwayatkan oleh lima orang imam yang kesemuanya menyebutkan empat kali takbir. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkenal dengan pangkatnya sebagai muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namanya Salamah ibn Mi'yar. Salamah bin Mi'yar atau Salamah bin Samurah. Ada dua riwayat. Salamah bin Mi'yar atau Salamah bin Samurah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau dipilih oleh Rasulullah s.a.w. sebagai muadzin karena beliau orang yang paling bagus suaranya dan paling lantang suaranya. Ya, paling bagus suaranya dan paling lantang suaranya. Kemudian para ikhwan, beliau meninggal pada tahun 59 Hijriah. Pada tahun 59 Hijriah. Dan meninggalnya di kota Mekah. Ini adalah biografi sedikit tentang Abu Mahdzurah. Namanya aslinya Salamah bin Mi'yar. Kemudian poin kedua dari hadis ini adalah penjelasan tentang hadis ini. Dari Abu Mahdzurah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan azan kepadanya. Ini mafhum insyaallah. Lalu beliau menyebutkan tarji'. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan istilah-istilah dalam ilmu azan. Yang pertama apa? Tarji', kemudian tarbi', kemudian taswib. Apa itu tarji'? Siapa yang masih ingat? Silakan, Pak. Cara mengulangnya gimana? Dua kali kalimat syahadat. Bisa dicontohkan, Pak? Begitu ya. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tarji', coba perhatikan di sini dalam buku kita. Mengulangi dua kalimat syahadat dengan suara yang keras setelah mengucapkan keduanya dengan suara yang pelan. Caranya bagaimana? Misalkan ini sudah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah takbir 4 kali selesai. Kemudian kita ingin bersyahadat, ya, maka kita ucapkan dulu dua kalimat syahadatnya dengan pelan, baru keras. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, begitu. Pelan dulu baru keras. Itu namanya apa? Tarji'. Mengucapkan suara kalimat syahadat dengan keras setelah mengucapkannya dengan pelan. Jadi tarji itu kan kembali, dari pelan kembali keras. Nah, gitu loh. Dari pelan kembali keras. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga begitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Itu namanya apa? Tarji'. Nah, di sini disebutkan bahwa beliau menyebutkan tarji'. Ya, menyebutkan tarji'. Mengulangi dua kalimat syahadat dengan suara yang keras setelah mengucapkan keduanya dengan suara yang pelan. Dikeluarkan oleh Muslim. Muslim di sini Imam Muslim. Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim An-Naisaburi rahimahullahu taala. Muslim Ibnu Hajjaj Ibn Muslim. Hah? Al-Hajjaj. Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibn Muslim An-Naisaburi. Ya. Dan beliau mempunyai kitab Sahih Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Namun ia hanya menyebutkan takbir dua kali saja pada permulaan azan. Nah, ini bedanya. Azannya Abu Mahdzurah hanya dua kali takbir di depan. Azannya Abu Mahdzurah hanya dua kali takbir di depan. Saya bacakan hadisnya secara lengkap. Lihat. An Abi Mahdzurah anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam 'allamahu hadzal adzan. Dari Abu Mahdzurah bahwa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adzan ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Berhenti situ. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu azannya siapa? Abu Mahdzurah. Ya? Adzannya Abu Mahdzurah. Berarti takbirnya berapa kali? Dua kali. Ini kalau diamalkan di sini ribut. Ya. Nanti itu orang apalagi tuh adzannya takbirnya dua kali aja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan namun ia hanya menyebutkan takbir dua kali saja pada permulaan adzan. Takbirnya dua kali saja. Biasanya kan berapa? Empat kali. Dan diriwayatkan oleh lima orang imam. Ingat, lima orang imam siapa? Hah? Empat sunan ditambah Imam Ahmad. Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Nasai, kemudian Imam Ahmad. Tapi lebih tepatnya bukan empat sunan. Nanti sunan kita dikenal Sunan Wali Songo itu. Ya, bukan. Empat imam. Empat imam yang menyebut yang mempunyai kitab sunan dan ditambah dengan Imam Ahmad. Ini lima orang imam dan itu istilah Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. Yang kesemuanya menyebutkan empat kali takbir. Nah, berarti azannya Abu Mahdzurah ini menyelisihi ataupun ya menyelisihi dengan hadis-hadis yang lain yang lebih banyak yang lebih kuat. Atau lebih tepatnya menyelisih hadis jumhur. Yang mana takbirnya di awal berapa kali? Empat kali. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin, sudah kita pahami poin kedua pemahaman hadis ini. Poin ketiga yaitu derajat hadis ini. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya, sahih dia. Sekarang poin keempat. Pelajaran dan hukum dari hadis ini. Perhatikan. Pelajaran pertama. Inilah sifat adzan Abu Mahdzurah. Inilah sifat adzan Abu Mahdzurah. Pelajaran yang kedua. Sifat adzan Abu Mahdzurah ada dua macam. Nah, inilah sifat adzan Abu Mahdzurah. Sifat adzan Abu Mahdzurah ada dua macam. Azannya Abu Mahdzurah sendiri itu ada dua macam. Yang pertama, mengucapkan takbir dua kali di awal azan. Dua kali saja di awal azan. Ini sifat yang pertama, mengucapkan takbir dua kali di awal azan. Berdasarkan riwayat Muslim. Dan yang kedua, yaitu melakukan terjiah yang sudah kita sebutkan tadi maknanya. Bagaimana contohnya? Hah? Dipelankan dulu, baru setelah itu dikeraskan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Ya, pelankan baru keraskan. Nah, kemudian sudah kita pahami itu dua sifat azan dari Abu Mahdzurah. Yang pertama, takbir cuma dua kali di awal azan. Yang kedua, melakukan terjiah. Kemudian pelajaran selanjutnya, kenapa harus ada terjiah? Yaitu mengucapkan dengan suara yang rendah. Kenapa harus ada tarjiah? Atau lebih tepatnya, apa hikmah tarjiah? Maka para ulama mengatakan hikmah tarjiah untuk menetapkan di dalam hati sebelum diumumkan kepada khalayak ramai. Untuk menetapkan di dalam hati sebelum diumumkan di hadapan khalayak ramai. Ini hikmah dari terjiah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian pelajaran selanjutnya, berdasarkan hadis Abu Mahdzurah, maka jumlah kalimat dalam azannya berapa kali? Silahkan hitung. Berdasarkan hadis Abu Mahdzurah, jumlah kalimatnya dalam azannya berapa kali? Kita hitung sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini suara kecil ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berapa? 17. Catat, berdasarkan hadis ini, jumlah kalimat azan dalam hadis Abi Mahdzurah 17 kalimat. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, kalimat-kalimat begini, penghitungan-penghitungan kalimat. Berdasarkan hadis ini, jumlah kalimat dalam hadis Abu Mahdzurah berapa? 17 kalimat. Sedangkan jumhur berapa? 19 kalimat. Nah, itu catat. Sedangkan jumhur 19 kalimat. Selanjutnya, pelajaran selanjutnya. Mengucapkan empat kali. Saya ulangi. Mengucapkan empat kali kalimat Allahu Akbar disebut dengan tarbi'. Atau catat. Tarbi' adalah. Sudah catat belum sebelumnya ya? Sudah. Tarbi' itu apa artinya? Ya. Mengucapkan ucapan Allahu Akbar sebanyak 4 kali. Ya, catat dia mengapa? Diulang catatannya enggak mengapa. Mengucapkan takbir yaitu Allahu Akbar sebanyak 4 kali. Arti tarbi' adalah mengucapkan Allahu Akbar dalam azan sebanyak 4 kali. Saya ulangi. Arti tarbi' dalam azan adalah mengucapkan Allahu Akbar di dalam azan sebanyak 4 kali. Dan, nah jangan lupa. Dan ini perbuatan penduduk kota Mekah. Ini perbuatan penduduk kota Mekah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bada'i'us Sana'i'. Dan juga majmu' al-majmu' syarh al-muhadzab. Ini amalan penduduk kota Mekah. Jadi kita ini sekarang azan tadi yang disebutkan tadi itu azannya penduduk kota Mekah. Catat selanjutnya. Adapun dengan mengucapkan Allahu Akbar 2 kali, maka itu amalan penduduk kota Madinah. Adapun mengucapkan kata Allahu Akbar 2 kali atau disebut dengan tasniyah. Sudah saya tuliskan dalam bahasa. Tasniyah. Mengucapkan takbir dalam azan 2 kali. Tasniyah. Ini amalan penduduk kota mana? Kota Madinah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bada'i'us Sana'i'. Jadi kita tahu bahwa itu amalan penduduk kota Mekah, amalan penduduk kota Madinah dari mana? Dari kitab tadi Bada'i'us Sana'i'. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih kuat dari dua ini? Ya, Mekah atau Madinah? Nah, maka jawabannya dua-duanya bisa dipakai. Dua-duanya bisa dipakai. Ya. Maka mungkin nanti biar tidak menimbulkan heboh dan kita ingin mengamalkan amalan sunnah ini, kita suruh khatib untuk menjelaskan tentang azan. Nah, baru nanti kita azannya 2 kali takbir biar tidak heboh. Ya. Ini dia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita ambil hadis yang selanjutnya, hadis 194. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilal an yashfa' al-adhan wa yutir al-iqamah illa al-iqamah ya'ni qawluhu qad qamat as-salah متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلالا. Hadis yang ke-194 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat azan dan mengganjilkan kalimat iqamah kecuali kalimat qad qamatish shalah, muttafaqun alaih, tetapi Muslim tidak menyebutkan pengecualian itu. Ini Pak, baca kitab ini, kalau enggak pakai guru enggak paham. Tetapi Muslim, Muslim mana ini? Ya kan? Ini kalau enggak pakai guru enggak paham ini. Makanya kita benar-benar menekankan agar, coba kawan-kawan yang dahulu jamaah Masjid Imam Syafi'i diajak kembali untuk hadir di majlis masjid, di majlis Bulughul Maram. Terutama ada amanah sudah diberikan kitab oleh orang yang menyumbangnya. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat azan dan mengganjilkan kalimat iqamat, kecuali kalimat qad qamatis shalah. Muttafaqun alaih, tetapi Muslim tidak menyebutkan pengecualian itu. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi Anas bin Malik, sudah tadi lewat. Ya, pertemuan ini sudah lewat. Dan saya jujur saja para ikhwah, ini cara saya ikuti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Cuma versi Indonesia, ya begini. Jadi setiap pertemuan beliau kadang-kadang menyebutkan Anas bin Malik, sahabat, aktsarus sahabat riwayatan hadis, kemudian menyebutkan cerita tentang sahabat. Tapi kalau sudah ada Anas bin Malik pada hadis yang lain, di pertemuan itu beliau tidak akan ucapkan lagi. Kalau besok beliau sebutkan lagi. Ya, enggak bosan-bosan. Makanya mohon sabar. Kalau seandainya saya mengulang-ulang, oh udah saya dengar puluhan kali saya itu ngomong begitu. Biarin aja. Ya. Kita gara-gara Syekh itu mengulang, misalkan Al-A'masy. Al-A'masy itu nama gelar, bukan nama asli. Tapi karena Syekh mengulang-ulang, kita jadi hafal. Al-A'masy Sulaiman bin Mihran, fiqah min at-tabi'in. Nanti pertemuan besok keluar lagi nama Amash itu. Beliau ulang lagi sampai berkali-kali. Begitulah belajar hadis. Makanya sebagian orang mengatakan belajar hadis itu sulit karena seperti menghafal absen nama. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik sudah lewat tadi. Dari Anas bin Malik, poin kedua sekarang yaitu biografi penjelasan hadis ini. Dari Anas bin Malik dia berkata, Bilal, siapa Bilal? Bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan tentang Bilal. Tidak mengapa kita ulang sedikit. Bilal bin Rabah Al-Habasyi. Beliau termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam di kota Mekah dan memperlihatkan keislamannya. Dan karena itu beliau akhirnya disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Ya, di siang bolong, di atas pada batu panas, di bawah terik matahari. Tetapi dengan begitu beliau tetap mengucapkan Ahadun Ahad. Artinya Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Sampai akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Bilal berhijrah ke kota Madinah dan mengikuti seluruh peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai perang Badar sampai perang terakhir. Dan di kota Madinah Bilal mendapatkan tugas yaitu mengumandangkan azan. Kemarin ada yang nanya sama saya, Ustaz, itu keutamaan orang yang mengumandangkan azan, apakah keutamanya azannya sekali saja dia dapat atau terus menerus? Atau juga 5 kali sehari dia azan begitu? Yang nanya nih Mas Rahman. Ya. Maka saya jawab, jawabannya adalah yang misalkan ada hadis yang berbunyi, al-muadzinun atwalu a'naqan yawmal qiyamah. Orang yang mengumandangkan azan adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Siapa orang yang mengumandangkan azan ini? Apakah dia yang cuma sekali setahun? Ataukah dia yang harus 5 kali sehari semalam? Maka jawabannya tidak. Yaitu yang punya tugas di masjid itu jadi muadzin. Nah itu. Yang enggak ada tugasnya berarti enggak masuk muadzin. Ya, yang punya tugas. Nah, seperti Mas Robi, Mas Ikhwan, Mas siapa lagi? Pak Musa. Ini para ikhwan yang dirahmati. Yang punya tugas, jadi jawabannya begitu. Yang punya tugas azan. Makanya kan ada hadis Rasul, "Lau ya'lamun nas ma fin nida." Kalau seandainya seseorang atau manusia mengetahui apa pahala azan, maka mereka kalau seandainya tidak bisa mendapatkan siapa yang harus mengumandangkan azan, mereka akhirnya berundi. Ini menunjukkan bahwa azannya itu adalah orang-orang yang memang tugasnya, petugasnya. Seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Bilal, ada Abu Mahdzurah, ada Ibnu Ummi. Paham ya? Itu dia. Jadi antum harus mendapatkan pahala azan itu harus daftar dulu sama singanya Masjid Imam Syafi'i. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Bilal kemudian beliau termasuk orang yang diberikan wewenang untuk mengumandangkan azan di zaman Rasulullah di kota Madinah. Bergantian dengan Ibnu Ummi Maktum. Bergantian dengan Ibnu Ummi Maktum. Kemudian juga yang terkenal dari Bilal, beliau dinyatakan penghuni surga. Dan ini sudah saya kupas pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya surga tidak mengenal ras, tidak mengenal kulit, tidak mengenal bentuk rupa. Surga mengenal iman dan amal. Ya, jangan petandang-petenteng Anda dengan harta, wajah cantik, wajah bungas, tetapi itu bukan standar seseorang masuk surga. Surga tidak mengenal ras, surga tidak mengenal cantik atau bungas. Surga mengenal iman dan amal. Ini pelajaran yang kita ambil. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau meninggalkan azan. Nah, ini cerita tersendiri. Karena setiap kali berazan, beliau menangis. Akhirnya beliau meninggalkan azan dan pergi ke negeri Syam sebagai mujahid di sana. Dan beliau meninggal setelah 20 tahun dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal tahun ke-11 Hijriah. Berarti 9 tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau meninggal. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat azan. Apa maksud menggenapkan kalimat azan? Yaitu dengan ganda. Dengan ucapan ganda. Seperti asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua. Ya, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Dua. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dua. Allahu akbar, Allahu akbar. Dua juga. Kecuali la ilaha illallah dengan takbir yang pertama. Takbir pertama kalau menurut amalan kota Mekah maka berarti berapa? Empat. Itu pun juga genap. Tetapi yang dimaksud genap di sini adalah dia menjadikan dua, dua, dua, dua. Kecuali ucapan kalimat tauhid di akhir dan takbir yang empat. Selainnya dua, dua, dua. Paham ya, para ikhwah? Itu namanya menggenapkan kalimat azan. Jadi mungkin bisa digarisbawahi. Maksud menggenapkan adalah menyebutkan kalimat azan secara ganda. Nah, catat itu. Maksud menggenapkan adalah menyebutkan kalimat azan secara ganda. Dan mengganjilkan kalimat iqamah. Kalimat iqamah maksudnya adalah ucapan-ucapan iqamah. Tatkala kita mengucapkan iqamah, kita ganjilkan. Ucapkan, tulis, mengganjilkan maksudnya mengucapkannya secara sekali-sekali. Mengucapkannya secara sekali-sekali. Seperti, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kecuali qad qamatis shalah, dua kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, dan kecuali takbir. Dan la ilaha illallahnya tetap sekali. Jadi ada dua pengecualian, kecuali qad qamatis shalah dengan kecuali apa? Takbir. Maka itu tetap dua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, tetapi Muslim tidak menyebutkan pengecualian itu. Nah, ini menunjuk apa maksudnya? Siapa yang paham? Tetapi Muslim tidak menyebutkan pengecualian itu. Siapa yang paham? Angkat tangan. Nyoba, enggak apa-apa. Saya ulangi, muttafaqun alaih, berarti hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tetapi Muslim, maksudnya siapa? Imam Muslim tidak menyebutkan pengecualian itu. Apa? Tetapi Muslim tidak menyebutkan pengecualian itu. Berarti menurut hadis riwayat Muslim, qad qamatis shalahnya berapa? Cuma berapa? Cuma sekali. Ini menurut siapa? Riwayat Muslim. Jadi, hayyal shalah, hayyal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Cuma sekali. Karena kan di sini sebutkan mengganjilkan kalimat iqamah kecuali. Nah, ini yang dipermasalahkan. Kecuali kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, tetapi Muslim tidak menyebutkan pengecualian itu. Artinya qad qamatis shalah tetap berapa? Sekali. Ya kan? Saya bilang kalau enggak pakai guru sulah susit nih, susah ini belajar nih. Ya, harus ada yang ngajar. Ini bukan saya gurunya, bukan. Tetapi harus ada yang ngajar gitu. Bedakan dengan dikira nanti, wah pinanya seorang. Bukan, bukan. Ya, jangan su'udzon itu. Ya, ini susah menghadapi orang su'udzon ini. Ya, harus ada belajar dengan orang. Karena kita harus mendengar penjelasannya. Itulah. Tetapi Muslim tidak menyebutkan pengecualian itu. Maksudnya, qad qamatis shalahnya cuma seberapa? Nah, semestinya antum catat itu. Apa maksud tetapi Muslim tidak menyebutkan pengecualian itu? Maksudnya adalah ucapan qad qamatis shalahnya tetap sekali. Nah, catat gitu. Ya, maksudnya ucapan qad qamatis shalahnya tetap sekali menurut riwayat Muslim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadisnya sahih. Poin ketiga, derajat hadis ini. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin keempat, berarti kita ambil pelajaran dan hukum dari hadis ini. Pelajaran pertama, yaitu disyariatkan dalam azan seluruhnya genap atau mengucapkan dua kali. Seluruhnya genap atau mengucapkan dua kali. Kecuali ucapan takbir dengan la ilaha illallah. Saya ulangi. Disyariatkan dalam azan. Apa tadi? Seluruhnya genap atau mengucapkannya dua kali, kecuali ucapan takbir yang empat kali atau la ilaha illallah satu kali. Nah, itu dia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Catat lagi pelajaran selanjutnya. Kenapa azan kalimatnya lebih banyak daripada iqamah? Ulangannya lebih banyak daripada iqamah. Kenapa iqamah cuma sekali, adzannya dua kali? Hikmahnya, adzan untuk mengumumkan orang yang belum datang ke masjid. Itu hikmahnya. Apa yang ditulis Ustaz? Hikmahnya kenapa adzan diucapkan dua kali? Agar memberitahukan kepada orang-orang yang belum datang kepada ke masjid. Memberitahukan kepada orang-orang yang belum datang ke masjid. Makanya diulang-ulang dua kali. Kecuali takbir dengan la ilaha illallah tadi. Takbir itu pun ya mengulang 4 kali agar benar-benar orang penekanan. Ayo sholat. 4 kali. Kalau saya lupa nanti ingatkan, kita ingin mempelajari di akhir pelajaran ini apa maksud takbir. Ada pelajaran dari Imam Ibnu Utsaimin menarik sekali takbir. Ya, ingatkan saya nanti di akhir pelajaran. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah. Hadis ini menunjukkan kepada pelajaran yang ketiga, iqamah kebanyakannya dengan ganjil atau mengucapkan sekali-sekali. Iqamah kebanyakannya dengan ganjil atau mengucapkan sekali-sekali. Kecuali takbir dan qad qamatis shalah. Kecuali takbir dan qad qamatis shalah. Saya ulangi. Iqamah kebanyakannya diucapkan sekali-sekali atau dengan ganjil atau sekali-sekali. Kecuali takbir dan ucapan qad qamatis shalah. Pelajaran selanjutnya. Rahasia iqamah sekali-sekali adalah karena untuk orang-orang yang untuk pemberitahuan orang-orang yang sudah hadir di masjid. Rahasia iqamah kenapa sekali-sekali? Untuk memberitahu orang-orang yang sudah hadir di masjid bahwa sholat sudah akan dimulai. Baik. Pelajaran selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berpendapat bahwa ucapan takbir dengan 1 kali nafas. Ucapan takbir dengan 1 kali nafas. Contohnya gimana, Ustaz? Mana Mas Robi? Coba antum azan gimana? Satu kali nafas kan? Ya? Paham 1 kali nafas? 2 kali takbir, 1 kali nafas. Ini pendapat sebagian ulama. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan an yashfa'al adzan. Menggenapkan adzan. Menggenapkan azan. Artinya menyebutkan 2 kali. Kalau lagi azan. Otomatis kalau takbir dia 2 kali harus dengan 1 kali nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Bolehkah kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar? 2 kali nafas kan? Nah, pada ikhwah mana yang lebih kuat? Azannya Robi tadi 1 kali nafas atau boleh mengambil nafas per kali takbir, mana yang lebih kuat? Ustaz, sampai di situ kan dibicarakan oleh para ulama. Iya, ingin lihat kan? Ya, sampai segitu dibicarakan oleh para ulama. Kenapa? Karena ada hadis berbunyi an yashfa'al adzan. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan atau menyebutkan azan 2 kali ini. Ini kata-kata 2 kali ini yang jadi permasalahan. Makanya kalau seandainya kita mengucapkan takbir, otomatis kita mengucapkannya dengan 1 kali nafas kata mereka. Karena Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan berapa kali? 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan 1 kali nafas. Baru ambil nafas lagi. Ya. Nah ini, wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang paling kuat adalah boleh dipisah, tidak mesti harus 1 kali nafas. Ustaz, apa yang dicatat? Catat. Sebagian ulama berpendapat bahwa ucapan takbir dengan satu kali nafas. Saya ulangi, ucapan dua kali takbir dengan satu kali nafas. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa itu tidak wajib. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa itu tidak wajib. Boleh mengucapkan takbir satu kali dengan satu kali nafas. Boleh mengucapkan takbir satu kali dengan satu kali nafas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ustaz, takbir aja lawas benar kita berjalan hadisnya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir, hadis pada terakhir pada malam ini, hadis ke-195. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Walin Nasa'i amar Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilalan." Dan dalam riwayat An-Nasa'i dengan lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal. Apa pentingnya menyebutkan hadis ini, coba? Siapa yang tahu? Cuma begitu hadisnya. Dan dalam riwayat An-Nasa'i dengan lafaz Nabi Muhammad SAW memerintahkan Bilal. Apa pentingnya menyebutkan hadis ini? Siapa yang tahu? Nyoba, enggak apa-apa. Apa pentingnya? Lihat hadis ke-194 lafaznya bagaimana? Dia berkata, Bilal diperintahkan. Siapa yang memerintah? Enggak tahu. Ya kan? Enggak tahu. Tetapi ketika hadis yang ke-195, Nabi Muhammad SAW memerintah. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat kata kerja yang diawali dengan di itu kata kerja apa? Pasif. Sedangkan kalau kata kerja yang diawali dengan me itu kata kerja apa? Mana yang lebih kuat? Aktif daripada apa? Pasif. Itu tujuan Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan itu. Karena ketika ada 194 disebutkan Bilal diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Seakan-akan dia lemah. Riwayatnya ini lemah. Tapi ditambahi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam 195, yaitu Nabi memerintahkan. Menjadi apa? Kuat. Memang benar ternyata Nabi yang memerintahkan. Paham ya para ikhwah? Nah, itu. Dalam riwayat An-Nasai, maksudnya Sunan An-Nasai. Dalam riwayat An-Nasai dalam kitabnya As-Sunan. Ya, saya sudah menyebutkan, apa bedanya kitab Sunan dengan kitab Sahih Muslim? Atau Sahih Bukhari. Siapa yang tahu? Sebelumnya, Sahih Bukhari itu namanya bukan Sahih Bukhari. Namanya apa? Al-Jami' Al-Musnif. Ya? Kitab Jami'. Sedangkan Sunan, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Kenapa ini disebut Sunan? Kenapa ini disebut Jami'? Sahih Bukhari yang disebut dengan kitab Jami' al-Musnad itu mengumpulkan semua. Apa semua yang dimaksud? Baik masalah fikih ibadah ataupun sejarah, tafsir, itu ada semua. Makanya disebut dengan Jami', mengumpulkan. Arti Jami' itu apa? Mengumpulkan. Kalau Sunan, hadis-hadisnya cuma apa? Fikih seperti sholat, puasa, zakat, haji, habis itu berjihad, kemudian hukum-hukum tentang qisas, hukum tentang nikah, hukum tentang apa? Waris, ya. Tidak ada sejarah, tidak ada tafsir. Nah, itu bedanya kitab Sunan dengan kitab apa? Kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim yang disebut dengan Jami'. Makanya para ulama ketika berbicara tentang kitab Sunan Tirmidzi, mereka mengatakan sebagian bukan namanya bukan Sunan, tetapi Jami'ut Tirmidzi. Kenapa? Karena Imam Tirmidzi dalam kitabnya itu mengumpulkan juga tentang sejarah. Menyebutkan juga tentang tafsir, menyebutkan juga tentang ilmu, menyebutkan juga tentang adab dan semisalnya. Nah, itu bedanya tentang kitab Sunan. Dalam riwayat An-Nasai dengan lafaz Nabi Muhammad SAW memerintahkan Bilal. Itu faedahnya antara, jadi kalau antum ingin tulis di hadis 195 ini, ya catatan kakinya adalah kalimat memerintahkan lebih kuat dibandingkan kalimat diperintahkan pada hadis yang ke-194. Ya, catat begitu. Kalimat memerintahkan lebih kuat dibandingkan kalimat diperintahkan pada hadis yang ke-194. Sekarang terakhir yang saya ingin ucapkan tadi, tafsir dari Allahu Akbar. Ini harus kita ketahui. Kenapa? Karena kita setiap kali sholat mengucapkan apa? Allahu Akbar. Definisi Allahu Akbar itu apa? Perhatikan. Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Allah Maha Besar. Ini sebenarnya ada kata yang tersembunyi di sini. Dan kata yang tersembunyi itu bisa katanya tersembunyi di sana atau di sini. Lihat, orang yang cuma dengarkan lewat radio enggak paham. Kalau enggak hadir di Masjid Imam Syafi'i. Lihat. Bisa tersembunyinya di sini, bisa tersembunyinya di sini. Rasain tuh. Di sini itu di mana Ustaz kata yang di radio? Ya. Ya. Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Nah, ini yang tersembunyinya. Min kulli syai. Allah Akbar min kulli syai. Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Bisa juga Allahu min kulli syai'in akbar. Allah dari segala sesuatu Maha Besar. Saya ingin bertanya kepada Bapak, mana yang lebih kuat menunjukkan kebesaran tanpa batas? Allah Maha Besar dari segala sesuatu atau Allah dari segala sesuatu Maha Besar? Yang pertama, kedua? Hah? Yakin aklamasi pertama? Coba pahami dulu. Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Kalau ini, Allah dari segala sesuatu Maha Besar. Hah? Hah? Kedua, setelah saya contohkan dengan mimik saya, bukan dengan ilmu bahasa, yang disebutkan oleh para ulama adalah yang kedua, yang tersembunyi yang kedua yang lebih utama. Allah dari segala sesuatu Maha Besar. Jadi Maha Besarnya itu penekanan tanpa batas sama sekali. Kalau ini kan masih ada batasannya. Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Masih ada setelah Maha Besarnya ini ada kalimat gitu loh. Sedangkan di sini setelah Maha Besarnya enggak ada lagi. Benar-benar titik Maha Besar pokoknya. Paham ya? Nah, ini adalah ucapan ketika kita setiap kali kita takbir. Yang kita baca, muadzin mengumandangkan azan, maka harus dimaknai ini baik-baik dalam hati kita. Allah ada dua macam, ya. Dua-duanya boleh, tetapi yang paling kuat pendapat ini. Allah dari segala sesuatu Maha Besar. Bahasa Arabnya min kulli syai. Ya. Min kulli syai ini bisa setelah Akbar, bisa setelah Allah. Allah min kulli syai'i akbar. Allah dari segala sesuatu maha besar. Dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Allah dari segala sesuatu lebih besar. Maha besar. Nah, alhamdulillah selesai kita berapa hadis malam ini. Ya, lumayan kita bisa membahasnya. Wallahu a'lam sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Ada pertanyaan? Silakan. 1-2 orang saja. Kasih. Angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada 2 pertanyaan, Ustaz. Silakan. Pertanyaan pertama, bagaimana Nabi memerintahkan azan saat berperang? Pertanyaan kedua, apakah boleh bersiwak saat kita sedang berpuasa? Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana azan saat berperang? Maka jawabannya, saya tidak tahu. Nabi Muhammad SAW memerintahkan azan saat berperang. Apakah ada azan khusus? Maksud saya tidak tahu itu apakah ada azan khusus atau tidak. Ya, belum ada riwayat yang saya baca ada azan khusus. Yang ada sholat khusus caranya, yaitu sholat khauf. Ada berbeda. Sholat khauf, tata cara sholat khauf berbeda dengan jamaah biasa. Ada yang menjaga, nanti yang menjaga itu maju ke depan. Yang sudah sholat rakaat pertama maju ke belakang, mundur ke belakang, gantian, dan semisal. Adapun azan, belum tahu ada azan yang khusus. Ada azan yang khusus tatkala hujan. Hujan, lebat, becek, susah ke masjid. Maka dalam hadis riwayat Imam Ibnu dari Abdullah bin Abbas, ada ucapan tambahan, sallu fi rihalikum, salatlah di rumah kalian. Nah ini tambahan azan. Wallahu a'lam. Kemudian bolehkah bersiwak tatkala azan? Ada hadis sahabat Nabi berkata, bersiwak tatkala puasa, bukan tatkala azan ya. Gimana siwak? Ya, tatkala puasa. Maka jawabannya ada hadis dari sahabat, beliau mengatakan, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa shaim, ma la uhsi wa la u'ad." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak tatkala beliau sedang berpuasa dengan jumlah yang aku lihat sangat banyak, tidak bisa aku hitung, tidak bisa aku jumlahkan. Jadi boleh. Nah, cuma permasalahan sekarang siwak itu yang dimaksud dalam hadis adalah siwak yang pakai kayu arok. Kayu arok itu kan kayu yang dijual siwak-siwak itu, ya. Nah, itu yang dimaksud. Adapun pakai sikat gigi bagaimana? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sikat gigi fungsinya membersihkan mulut sama. Maka jawabannya tidak mengapa memakai sikat gigi. Karena dia fungsinya sama membersihkan mulut. Cuma bedanya kalau sikat gigi kadang-kadang pasta gigi, pakai pasta gigi. Nah ini pasta gigi ini hukumnya bagaimana? Maka jawabannya lebih baik dijauhi jika ada yang terasa di tenggorokan. Lebih baik dijauhi jika ada yang terasa di tenggorokan. Itu sebab yang pertama, karena ditakutkan terasa di tenggorokan. Sebab yang kedua, karena Rasulullah SAW bersabda, "La khalufu famis shaim athyabu min rihil misk." Sungguh baunya, bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi dibandingkan minyak wangi misik. Maka semestinya bau wangi itu, bau mulut tersebut yang dicari ketika berpuasa. Iya, betul. Itu yang dicari ketika berpuasa. Tapi bukan dibau-baukan. Tapi memang dia bau. Karena kenapa? Begini, ketika kita tidak makan dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, itu tidak ada hal yang diproduksi oleh alat pencernaan kita. Sehingga akhirnya menimbulkan dia detoksifikasi, artinya pembersihan kotoran-kotoran di dalam pencernaan. Itu yang membuat akhirnya mulut bau. Tapi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih wangi dibandingkan minyak wangi kasturi. Misik itu kasturi. Mengapa di zaman sekarang tarbi' lebih populer pada masyarakat dibandingkan tasniyah? Ada beberapa sebab. Pertama, itu pendapat jumhur. Masih ingat tarbi' apa maksudnya? Mengucapkan takbir berapa kali? 4 kali di awal azan. Kenapa ini lebih populer dibandingkan tasniyah? Cuma 2. Karena itu pendapat jumhur, pendapat pertama. Pendapat yang kedua, itu azannya Bilal. Azannya siapa? Bilal. Dan azan Bilal lebih populer dibandingkan azannya Abu Mahzura. Itu 2 pendapat, 2 alasan itu. Wallahu a'lam. Kalau ingin diamalkan dua-duanya boleh, asalkan tidak membuat kegaduhan. Nanti tidak dikira komat pulang di sini. Ya, nanti akan gaduh nanti. Kecuali kalau kita sudah mengajarkan kepada masyarakat hadis-hadis, sunnah-sunnah Rasul dan masyarakat mau menerima, tidak ada yang tidak tahu, maka boleh itu diamalkan. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Wa fiik barak. Ini hadis yang ke-193 tadi. Di sana kan Abu Manzurah itu menjelaskan bahwa pada saat pembacaan takbir di awal itu 2 kali. Sesuai dengan yang di dalam hadis. Dan tadi Ustadz juga menjelaskan tentang tarbiyah. 4 kali adalah perbuatan kota Makkah dan 2 kali kota Madinah. Atau kebiasaan penduduk Makkah dan Madinah. Ya. Kalau tidak hilaf, Abu Manzurah itu kan Mahzurah itu adalah muazinnya Rasulullah di kota Makkah. Padahal kebiasaan penduduk kota Makkah 4 dan Madinah 2. Gimana statusnya? Penjelasannya. Maka jawabannya sangat mudah. Itulah azannya Abu Mahzurah. Itulah azannya Abu Mahzurah. Jadi beliau beda sendiri meskipun beliau muadzinnya kota Mekah. Makanya kita katakan malam ini kita belajar azannya siapa? Abu Mahzur. Yang beliau muadzinnya penduduk kota Mekah tetapi azannya tetap berapa? 2 kali. Begitu jawabannya. Itulah azannya Abu Mahzur. Jadi beda sendiri dengan muadzin-muadzin yang lain yang berada yang terjadi di kota Mekah. Bukan berarti Abu Mahzurah cuma si fulan Abu Mahzurah saja yang azan di kota Mekah. Nah, gitu loh. Paham ya? Jadi masih ada azan-azan yang lain, muazin-muazin lain selain Abu Mahzurah di kota Mekah. Nah, itu satu. Yang kedua, yang dimaksud dengan bahwa amalan penduduk kota Mekah adalah 4 kali, maka selain Abu Mahzurah, selain zamannya Abu Mahzurah, orang kota Mekah mengamalkannya berapa? 4 kali takbir tarbiyah. Ya, wallahu a'lam. Nah, dan ini pertanyaan jeli, menunjukkan kejelian ketika belajar. Ini ada ustaz kita baru datang dari Madinah, ilmunya masih hangat. Nanti kita ambil. Ahlan wa sahlan Ustazil Karim. Mudah-mudahan bulan Ramadan nanti bisa mengisi kajian di sini. Nah, ada yang lain ibu-ibu? Ada yang ini? Silakan Kak Nadi. Silakan. Ya, muadzin lebih utama mungkin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan atas kesempatannya. Barakallah. Memang suara muadzin itu beda ya. Berwibawa gimana. Nah. Barakallahu fiik. Fiik, Pak. Yang kita pertanyakan, yang mau pertanyakan pada malam hari ini, kita minggu kemarin belajar masalah tarji'. Yang pertama, ada 2 pendapat, Ustaz, kan? Yang pertama, pelan dulu 1 kali, baru yang keras. Dan pendapat kedua, keras dulu baru pelan. Dan hari malam ini kita belajar 2 kali langsung kita pelankan, langsung kita nyaringkan. Iya. Nah, untuk pengamalannya saat bagaimana nanti ke depannya, apakah ulun misalnya juhur ulun mengamalkan hadis yang minggu kemarin, nanti asar mengamalkan hadis yang malam ini. Iya. Bagaimana? Boleh saat? Dua-duanya, tidak mengapa. Boleh dua-duanya. Ya. Coba antum contohkan tarji yang antum biasa kerjakan. Yang sebelumnya yang biasa amalkan, yang biasa diamalkan gimana? Yang malam ini. Iya. Yang biasa gimana? Amalkan. yang pas asyhadu alla ilaha illallah. Gimana caranya? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ini tarji' yang model pertama. Ya. Ada tarji' yang model kedua, yaitu keras dulu baru setelah itu pelan. Coba tarji' model kedua gimana? Yang kedua, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Nah, ini tarji' model kedua. Jadi perkataannya dari keras apa? Pelan. Keras, pelan. Dua-duanya gawi, boleh dikerjakan, ya. Insyaallah khairan. Barakallahu fiik. Nah, Kak Nahdi, silakan. Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau baik Ustaz, yang ingin menanyakan misalnya saat azan kan kita berada di kamar mandi kan enggak boleh. Itu bisakah di qada setelah keluar baru kita jawab azan. Kemudian yang kedua kan azan ini kan banyak. Sini lobar-lobar belum dijawab, sana lobar-lobar itu apakah boleh dijama jawabannya untuk semua azan terdengar atau yang paling keras terdengar aja? Iya. Itu kalau khair Ustaz. Barakallahu fiik. Sebelum saya jawab, saya ada sebuah kisah dengan Kak Nahdi ini bahwa beliau itu meninggalkan masjid di samping rumah beliau gara-gara ingin hadir di sini. Beberapa bulan waktu itu saya tidak jarang melihat beliau. Mana Kak, kok enggak hadir ke majelis? Saya imam Ustaz di sana. Maka saya bilang bisa ada yang ganti. Hadir di sini lebih utama dibandingkan di sana. Karena hadir di sini untuk mencerahkan orang-orang di sana nanti. Maka ini juga pelajaran bagi kawan-kawan sekalian agar meluangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu. Ya, sehingga kita selalu ada semacam sportivitas dalam hidup. Malam ini bulughul maram, malam ini. Jadi yang difikirkan cuma itu. Bekerja cuma sebatas kita ingin bagaimana bisa menyambung hidup. Adapun intinya adalah kita menambah ilmu. Maka jangan sampai dilalaikan majelis ilmu ini. Dan sekali lagi bukan karena yang mengajarnya, karena majelis ilmunya, ingat ya baik-baik. Kemudian pertanyaan yang tadi yaitu tentang bagaimana bolehkah mengqadha jawaban azan setelah keluar dari kamar mandi. Maka kalau kita berlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disalami beliau dalam keadaan sedang buang hajat. Beliau tidak jawab. Setelah selesai buang hajat baru beliau jawab. Tapi itu urusan salam. Tidak bisa dikiaskan dengan azan. Karena para ulama mengatakan la qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas dalam ibadah sesuatu. Tidak bisa. Maka saya belum tahu dalilnya kalau seandainya jawaban azan diqadha setelah buang hajat atau setelah keluar dari kamar mandi. Maka tetapkan saja kalau seandainya memang di dalam kamar mandi kita tidak bisa jawab azan. Ya. Ketika keluar baru kita bisa jawab azan. Kemudian kalau azannya banyak yang kita dengar, amalkan hadis Rasul. Rasul SAW bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mislama yaqulul muadzin." Jika seseorang mendengar azan, maka ucapkan sebagaimana yang muadzin ucapkan. Maka ukurannya apa? Mendengar azan. Ketika kita mendengar azan sebelasnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum selesai di sini, Allahu Akbar. Ucapkan lagi. Ya, karena ukurannya mendengar. Bukan ukurannya ini imbah di sini baru ke sini. Karena toh semuanya apa? Sama. Ya, sama waktunya. Karena tidak ada yang, pian giliran pertama lah, ulun giliran kedua. Enggak ada. Maka ukurannya adalah mendengar azan. Itu yang disebutkan dalam hadis. Mendengar azan kita jawab sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Cukup kiranya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.